Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma zidna ikhlasan fi dinika wal mutaba'ati li rasulika. Allahumma salli wa sallim 'alayhi. Allahumma barik fi aqwalina wa fi a'malina. Allahumma amin. قال المؤلف رحمه الله تعالى الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. Landasan agama Islam yang kedua adalah mengenal agama Islam dengan dalil-dalil sebagai dasarnya. Wahwal Islam lillahi bitauhid. Dan Islam itu definisinya adalah pasrah, pasrah diri kepada Islam lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan memisahkannya. Wal inqiyadu lahu fitta'at, dan tunduk kepadanya dengan mentaatinya. Wal bara'ah minasyirki wahid, dan benci terhadap kesyirikan dan pelakunya. Inilah definisi Islam yang disampaikan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Baik, setelah kita mengenal Allah melalui mempelajari matan-matan tentang mengenal Allah, berhakkan Allah untuk diibadai, bahwanya Allah lah yang berhak diibadai dan selain Allah tidak berhak diibadai. Dan kita pun juga telah mempelajari beberapa contoh-contoh ibadah. Mari kita sekarang beralih kepada mengenal agama Islam. Mengenal agama Islam tentulah tertuntut untuk diketahui dan dipelajari berdasarkan dalil-dalilnya. Mengapa demikian? Karena beragama Islam itu artinya beragama sesuai dengan tuntunan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyampaikan tuntunan kecuali Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan demikian, barang siapa yang mengklaim suatu ajaran itu sebagai ajaran agama Islam, maka hakikatnya dia tertuntut untuk membuktikan bahwa ada dalil dari Al-Qur'an ataupun As-Sunnah tentang hal itu. Karena namanya ajaran Islam ya ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan beliau tidaklah membawa kecuali Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sehingga prinsip yang seperti ini perlu kita tanamkan kuat-kuat dalam diri kita. dalam hati kita. Sudahkah setiap kali kita meyakini sebuah keyakinan sebagai sebuah bentuk beragama Islam? Sudahkah kita di dalam mengucapkan ucapan yang kita yakini itu sebagai sebuah ibadah dalam Islam? Sudahkah kita setiap melakukan suatu perbuatan yang kita yakini itu sebagai perbuatan, sebagai ajaran di dalam Islam? Ini apa? Ini sudahkah kita lakukan yang seperti itu? Sudahkah hal-hal tersebut didasari atas dasar apa? Atas dasar dalil dari Al-Qur'an dan dari ataupun dari As-Sunnah. Kalau belum, maka ada kemungkinan bahwa itu bukan dari Al-Islam. Lebih khusus lagi, tatkala kita hidupnya di tengah-tengah masyarakat yang miskin ilmu syar'i, maka lebih mengkhawatirkan lagi ucapan, perbuatan, keyakinan yang kita bawa dari kampung-kampung kita ke Jogja ini. Lebih memungkinkan, lebih potensial lagi ada kemungkinan tidak dari Islam yang sesungguhnya. Oleh karena itu pentingnya kita mengenal ajaran agama Islam dengan dalil-dalilnya. Baik, mulailah kita mempelajari definisi Islam. Islam secara bahasa itu al-inqiyadu wal-khudu'u wa-qul. Patuh, tunduk, dan merendahkan diri. Jadi, saya ulangi, tunduk dan merendahkan diri. Demikian kurang lebihnya di dalam apa makna bahasa. Jadi tunduk dan merendahkan diri. Kata patuh hantum hilangkan. Tunduk dan merendahkan diri tanpa kata patuh. Kemudian itu secara bahasa. Bagaimana secara dalil Islam, istilah Islam dalam dalil, bahwa setelah diteliti oleh para ulama istilah Islam di dalam dalil, maka didapatkan sebuah kesimpulan bahwa Islam itu ada dua macam. Yang pertama, al-Islam al-kauni, kepasrahan, berserah diri yang kauni, dan al-Islam asy-syar'i, berserah diri kepada Allah yang syar'i. Al-Islam al-kauni, berserah diri kepada Allah yang sifatnya secara kauni, ini maksudnya adalah tunduk kepada Allah atas takdirnya dalam mengatur makhluknya. Baik makhluk itu suka maupun benci terhadap keputusan takdir Allah. Al-Islam al-kauni sudah dijelaskan kemarin bahwa kepasrahan jenis kauni ini tidak bernilai pahala, tidak mendapatkan pahala, karena semua makhluk tidak memiliki pilihan di ditentukan oleh Allah secara takdir, laki, perempuan, hidup lama, hidup sebentar, dan seterusnya. Dalilnya adalah surat Ali Imran ayat 83 untuk Islam yang kauni. Adapun yang kedua adalah Islam yang syar'i, yaitu berserah diri kepada Allah dengan melaksanakan syariatnya. Inilah yang bernilai pahala, berserah diri kepada Allah dengan melaksanakan syariatnya. Inilah yang bernilai pahala karena ada kehendak, ada usaha dari pelakunya. Lain halnya dengan Islam yang kauni tadi, kepasrahan jenni, kepasrahan kepada Allah, ketundukan kepada Allah atas takdirnya, itu tidak ada pilihan. Nah, kalau sudah kita pahami itu, Islam itu ada yang kauni dan Islam itu ada yang syar'i, sedangkan Islam yang syar'i, pasrahan yang syar'i itu hakikatnya ada dua macam. Yang pertama Islam umum, yang kedua Islam khusus. Inilah dua macam Islam syar'i. Islam umum adalah agama seluruh nabi-nabi Allah, agama yang dibawa oleh seluruh nabi-nabi Allah dan rasul-rasul Allah alaihi salatu wassalam, yang intinya adalah ajaran tauhid. Mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah dan melarang mereka dari menyekutukan Allah di dalam peribadatan. Adapun Islam yang khusus adalah Islam yang merupakan agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Islam yang kita beragama dengannya, Islam yang kita disebut sebagai umat Islam. Sehingga kalau dikatakan bahwa agama Nabi Musa alaihissalam Islam, benar. Agama Rasulullah Muhammad alaihissalam Islam, benar. Agama Nabi Isa alaihissalam Islam, benar. Ditinjau dari sisi macam Islam yang umum, bahwa semua agama, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, para Rasulullah alaihi salatu wassalam, intinya sama, yaitu Islam, yaitu at-tauhid, itulah Islam yang umum. Nah, ketika dalam matan ini disebutkan wa huwa al-islam lillahi bitauhid, yaitu berserah diri kepada Allah dengan mengesakannya. Definisi Islam dalam matan ini, walangkiyat lahu bita'ah, dan tunduk kepadanya dengan menaatinya, walbara'ah, dan benci minasyirki wa ahli, kepada kesyirikan dan pelakunya. Ini yang dimaksud penulis di sini adalah Islam kauni atau qadari, kauni atau bahasa lainnya qadari atau syar'i. Syar'i umum atau khusus? Umum atau khusus? Umum yaitu intinya pada ajaran tauhid. Perhatikanlah tiga poin di dalam pendefinisian. Tiga poin dalam pendefinisian Islam umumnya. Yang pertama, al-Islam lillahi bitauhid. Poin pertama. Poin kedua, al-inqiyad lahu bitta'ah. Poin ketiga, al-bara' minasyirki wa ahli. Pada poin yang pertama ini, maksudnya adalah kita tunduk kepada Allah, kepada Allah. Kita berserah diri kepada Allah, mengakui dengan mengakui kemahesaannya di dalam uluhiyahnya, rububiyahnya, nama dan sifatnya. Kita mengesakannya dengan keyakinan kita, ucapan dan perbuatan kita. Kita berserah diri kepadanya dengan mentauhidkannya. Itu maksud al-istislam lillahi tauhid. Dan kandungan poin pertama ini hakikatnya pokok dan dasar dari dua poin yang berikutnya. Kan ada tiga poin dalam definisi Islam umum. Yang pokok, yang dasar adalah poin pertama, al-Islam lillahi bitauhid. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengucapkan atau mendefinisikan al-Islam cukup dengan poin yang pertama. Ketika beliau pernah mendefinisikan Islam umum dengan poin pertama saja tanpa ada tambahan poin kedua dan poin ketiga. Mengapa demikian? Karena poin kedua dan ketiga ini kembalinya kepada poin pertama. Poin pertama merupakan dasar dari poin kedua dan poin ketiga. Dengan demikian sesungguhnya Islam umum itu intinya adalah ajaran tauhid. Itulah ajaran atau agama yang dibawa dan dibawa oleh seluruh para nabi dan para rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa dalil dari poin pertama ini? Kalau tadi Islam kauni sudah saya sampaikan dalilnya. Nah, ketika saya mendefinisikan Islam syar'i, saya belum menyampaikan dalilnya. Maka dan ketahuilah bahwasanya dalilnya langsung kepada perinciannya dari Islam syar'i, yaitu ada Islam umum dan Islam khusus. Nah, ketika mendefinisikan Islam umum yang merupakan bagian yang merupakan salah satu macam dari Islam syar'i, inilah saya sampaikan dalilnya insyaallah taala. Yaitu poin yang pertama dari definisi Islam yang umum ini, al-Islam lillahi bitauhid, dalilnya adalah surat Az-Zumar ayat 54. Kemudian poin yang kedua, al-inqiyad lahu bitta'ah. Jadi agar kita meyakini keyakinan itu atas dasar dalil, bukan taklid kepada saya, bukan mengikuti pasrah bungkuan kepada saya, tetapi berdasarkan dari poin yang kedua, al-inqiyad lahu bitta'ah, tunduk kepadanya dengan mentaatinya. Kandungan kedua ini hakikatnya kembalinya kepada kandungan poin yang kedua ini hakikatnya kembalinya kepada poin yang pertama. Mengapa demikian? Karena mentaati Allah itu kan dengan melaksanakan perintahnya dan menghindari larangannya. Dan ketahuilah bahwasanya pelaksanaan perintah Allah dan menghindari larangan Allah, Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebut ini sebagai hak dan penyempurna tauhid. Jadi tetap hubungannya erat dengan poin yang pertama, tetap bisa dikembalikan kepada poin yang pertama, karena poin kedua ini yaitu melaksanakan perintah Allah dan menghindari larangan Allah merupakan hak-hak tauhid dan penyempurna tauhid. Jadi tauhid itu memiliki hak yang perlu dipenuhi, yang tertuntut kita memenuhi. Dan juga demikian tauhid itu tertuntut untuk disempurnakan, dan penyempurnanya adalah dengan melaksanakan perintah Allah selain at-tauhid dan menghindari larangan Allah selain asyirk. Itulah penyempurna tauhid. Dan untuk poin yang kedua ini kembalinya kepada surat An-Nur, dalilnya adalah surat An-Nur ayat ke-54. Oleh karena itu Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa Al-Quran ini semuanya ayat-ayatnya terkait dengan tentang tauhid dan perkara yang terkait dengan tauhid. Intinya demikian. Karena Al-Quran bisa diklasifikasikan pada 5 kelompok ayat. Semuanya tentang tauhid dan terkait atau terkait dengan tauhid. Kelompok pertama ayat-ayat tentang tauhidul rububiyah dan tauhidul asma wa sifat. Kelompok yang kedua ayat-ayat tentang tauhidul uluhiyah. Isi Al-Quran berikutnya. Kelompok ayat yang ketiga tentang perintah dan larangan Allah, maka ini adalah hak-hak ayat-ayat tentang hak-hak tauhid dan penyempurna tauhid. Oleh karena itu poin kedua dalam definisi Islam umum ini hakikatnya adalah hak-hak tauhid dan penyempurna tauhid. Kelompok yang keempat dan kelima yaitu kalau itu ayat-ayat tentang janji-janji Allah, pahala Allah, maka itu hakikatnya pahala dan janji yang ditujukan kepada, diberikan ataupun ditujukan kepada ahli tauhid. Dan yang terakhir kalau itu kelompok tentang ancaman Allah, siksa Allah, maka itu ditujukan kepada ahli syirik. Untuk ahlu syirik dan ashabus saleh, sebagian ashabus saleh menjelaskan bahwa seluruh kemaksiatan walaupun bukan syirik hakikatnya ada semacam bentuk kesyirikan karena mendahulukan hawa nafsu daripada kehendak Allah yang syar'i. Sehingga setiap dalil tentang ancaman dan siksa Allah hakikatnya ditujukan kepada, hakikatnya untuk ahlu syirik. Baik. Poin yang ketiga dari Islam umum adalah al-bara'atu minasyirki wa ahlihi, benci terhadap kesyirikan dan pelakunya. Kandungan poin ketiga ini adalah hakikatnya bisa dikembalikan pada poin pertama, yaitu apa sebagai konsekuensi dari poin yang pertama, konsekuensi dari tauhid, yaitu dengan membenci syirik dan pelakunya. Kalau seorang itu benar-benar mencintai Allah, mengesakan Allah di dalam rububiyahnya, uluhiyahnya dan nama serta sifatnya, maka dia tertuntut, atau dia harus membenci syirik dan pelakunya. Ini sebuah konsekuensi. Oleh karena itu poin dua ketiga ini kembalinya kepada poin pertama, sehingga bisa dikatakan bahwasanya dalam mendefinisikan Islam sebetulnya cukup dengan poin pertama saja, karena yang kedua dan yang ketiga ini bisa dipahami dari poin yang pertama. Poin yang kedua sebagai hak dan penyempurna poin pertama, dan poin ketiga sebagai konsekuensi dari poin pertama. Itulah Islam umum yang dibawa oleh seluruh nabi dan seluruh utusan Allah alaihi salatu wassalam. Dalil dari poin yang ketiga adalah surat Al-Mumtahanah ayat 4. Baik, kita lanjutkan. Ikhwani akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan penjelasan dari atau matan dari Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala ini. Beliau mengatakan wa huwa salatu maratib al-Islam wal iman wal ihsan wa kullu martabatin laha arkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa dan Islam itu salatu maratib terbagi lagi menjadi tiga tingkatan. Kalimat ini, Islam yang dimaksud pada kalimat ini adalah Islam yang khusus. Jika sebelumnya adalah Islam yang umum, kalau yang ini adalah Islam yang khusus, yaitu Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa dalil dari Islam yang khusus? Jawabannya adalah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dengan sedikit lafaz yang berbeda, yaitu apa? Wal kurang lebihnya lafaznya adalah walladzi nafsu Muhammadin bi yadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah Yahudiy wala Nasrani thumma yamutu wala yu'minu billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, maksudnya bersumpah dengan menyebut Allah dalam sumpahnya, yaitu demi Allah, itu maksudnya. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidaklah seorang pun dari umat ini mendengar tentang aku. Bahwasanya beliau adalah diutus oleh Allah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang bawa agama Islam. Begitu maksudnya. Yahudiyun aw nasraniyun. Baik Yahudi maupun Nasrani. Thumma yamutu, kemudian dia mati. La wala yu'minu billadhi ursiltu bih. Sedangkan dia tidak beriman terhadap agama Islam yang aku diutus untuk membawanya. illa kana min ashabin nar, melainkan dia termasuk ashabun nar, penduduk-penduduk neraka. Nah, Islam yang khusus ini terbagi tiga tingkatan. Ada tiga tingkatan di dalam beragama Islam. Sudah sampai tingkatan manakah kita? Karena yang pertama, karena ada tingkatan-tingkatannya, dari dasar naik lagi paling tingginya. Yang pertama al-Islamu, Islam, tingkatan Islam itu sendiri. Jadi masya Allah pada pagi hari banyak istilah-istilah Islam. Ada Islam kauni, ada Islam syar'i, semua ada dalilnya. Islam syar'i ada Islam umum, tadi sudah disebutkan dalilnya, ada tiga poin tadi, masing-masing ada dalilnya, ada dalilnya. Ada Islam khusus, inilah yang kemudian sering kita sebut-sebut sebagai agama Islam. Agama saya adalah Islam, itu maksudnya Islam yang khusus ini. Nah, Islam yang khusus ini dalam pelaksanaannya yang dilakukan oleh seorang hamba, oleh kita, itu ada tiga tingkatannya. Yaitu yang pertama Islam, yang kedua iman, yang kedua yang ketiga ihsan, yang tertinggi itu. Sehingga ketika kita mengatakan yang pertama Islam, maksudnya apakah Islam kauni? Jawabannya apa? Ketika kita mengatakan tingkatan beragama Islam yang pertama adalah Islam, apakah maksudnya Islam kauni? Bukan jawab. Tidak, bukankah ini bagian dari ajaran agama Islam? Kalau bagian dari ajaran agama Islam, berarti Islam yang apa? Syar'i. Dan Islam di Islam yang syar'i macamnya adalah Islam yang khusus. Islam yang khusus terbagi lagi menjadi tiga tingkatan. Islam yang pertama, tingkatan pertamanya. Jadi Islam yang disebut pada tingkatan yang pertama ini bukanlah Islam kauni, tapi Islam apa? Syar'i. Apakah Islam umum, Islam syar'inya? Apakah Islam umum, Islam syar'inya? Kan Islam syar'i ada yang umum, ada yang khusus. Ketika kita bicara tingkatan pertama Islam, tingkatan kedua iman, tingkatan kedua ihsan, kita katakan pada tingkatan pertama Islam itu apakah? Katanya kan tadi kan kita sudah sebut sebagai Islam syar'i. Apakah Islam syar'inya Islam yang umum? Islam umum atau bukan? Coba, Islam umum atau bukan? Gak ada pilihan khusus. Islam umum atau bukan? Bukan, bukan. Kalau bukan, apakah dia Islam khusus? Ya, ya, dia Islam yang khusus. Islam yang khusus. Berarti, karena ini banyak kata istilah-istilah Islam, maka perlu saya rinci seperti ini biar lebih memahami insya Allah. Berarti kalau kita katakan tingkatan pertama yang disebut sebagai tingkatan Islam itu adalah bagian dari Islam yang khusus, dan Islam yang khusus adalah bagian dari Islam syar'i, dan Islam syar'i itu bukan Islam kauni, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa Islam yang dimaksud dalam matan ini wa thalathu maratib al-islamu wal imanu wal ihsan. Ketika menyebutkan setelah kata maratib itu al-islamu, Islam di sini maksudnya Islam sebagai tingkatan dalam beragama Islam yang khusus gitu. Dengan demikian ada, kita sudah menguasai beberapa istilah, alhamdulillah. Pertama ada Islam kauni, kedua ada Islam syar'i, ketiga ada Islam umum, keempat ada Islam khusus, kelima ada Islam sebagai tingkatan dari Islam khusus. Ini penting memahami dan mendudukkan diri pada kedudukannya masing-masing, agar diantara faedahnya, kalau kita dapatkan dalil tentang istilah Islam, maka kita segera bisa mengklasifikasikan. Kalau ada dalil, seperti kemarin kita barusan pelajari, ketika kita mempelajari dalil inabah, dalil ibadah inabah, qauluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, dan berinabahlah kalian kepada Rabb kalian dan berislamlah kalian kepadanya. Islam yang mana ini? Syariah apa kauni? Syar'i apa kauni? Syar'i. Itu. Dan juga demikian ketika kita mendapatkan dalil, misalnya walahu aslama man fis samawati wal ard, dan hanya kepadanya lah berislam semua yang ada di langit dan di bumi. Kan aslama kan fiilnya kan wazannya aslama yuslimu islaman. Jadi terkadang disebutkan dengan, atau kalau dilanjutkan pada fiil amr ya aslim. Jadi terkadang dalam Al-Qur'an Islam itu disebutkan dengan derivasi fiil apa? Amrnya, kalau bisa dikatakan derivasi. Kata kerjanya, kata perintahnya, kata kerja perintah, terkadang disebutkan pakai kata kerja maldi, yaitu lampau, begitu. Pokoknya kan terkait dengan istilah Islam di dalam dalil. Maka kita gak bingung, walahu aslama man fis samawati wal ard, dan hanya kepadanya lah berislam seluruh apa yang ada di langit dan bumi. Ini Islam apa ini? Kauni apa syar'i? Kauni. Begitu. Itu faedahnya, pengelompokan-pengelompokan klasifikasi tafsir itu seperti itu. Jadi bukan hanya untuk untuk maklumat pengetahuan, memperluas wawasan saja. Tidak. Itu ulama itu membagi-bagi itu kan menyimpulkan dari dalil. Sehingga ketika kita sudah benar pemahamannya terhadap pembagian itu, kalau ketemu dalil enak mengklasifikasikan, oh ini yang dimaksud Islam kauni, oh ini yang dimaksud Islam syar'i, oh ini yang dimaksud Islam khusus, oh ini yang dimaksud. Nah, ketika kita dapatkan hadis nanti insyaallah, hadis apa Jibril, tentang malaikat Jibril alaihissalam, hadis yang panjang, kemudian malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam, wahai Nabi Muhammad, kabarkan kepadaku tentang al-Islam. Qal antashhadu an la ilaha illallah. Kemudian beliau menjawab di sini dalam riwayat ini disebutkan, yaitu tentang dijawablah rukun Islam yang lima. Setelah itu baru qal akhbirni 'anil iman, anil iman. Malaikat Jibril alaihissalam berkata, kabarkan kepadaku tentang al-iman. Berarti ada Islam, dalam satu pembicaraan ada iman, kemudian nanti dilanjutkan ihsan. Islam yang mana ini maksudnya? Kata Islam dalam dalil ini yaitu Islam ya sebagai tingkatan dari Islam khusus. Jadi gak bingung kalau seorang itu menguasai pembagian-bagian dan hukum-hukumnya itu gak apa? Gak bingung di dalam memahami dalil insya Allah ta'ala. Dan yang seperti ini banyak nanti Anda temukan. Banyak nanti antum temukan yang seperti ini. Gak bingung. Jadi itulah keberkahan yang Allah anugerahkan pada ilmu para ulama. Membagi-bagi yang seperti itu faedahnya besar untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah diantara faedahnya seperti itu. agar tidak terjatuh ke dalam kesalahan pemahaman ataupun terjatuh ke dalam kesesatan, agar tidak terjatuh dalam kesesatan. Baik. Coba kalau enggak belajar yang seperti ini, kemudian kalian hanya belajar terjemahan. Karena kan sudah ada terjemahannya, tinggal baca terjemahannya selesai. Tidak daurah capek-capek dari jam pagi sampai kemudian jam 2 siang pakai nyatat lagi, pakai pusing-pusing. Maka jauh sekali perbedaannya dengan baca terjemahan. Terjemahan dan dia adalah Al-Islam lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan bertauhid, al-inggi adalah bitauhid, dan seterusnya. Wahuwa thalathun, dan dia adalah tiga tingkatan Al-Islam lillahi. Jauh sekali pemahamannya dengan yang barusan kita dapatkan. Itu padahal baru sedikit dari ilmu yang kita pelajari. Dari apa yang disampaikan oleh para ulama dalam menjelaskan Al-Quran dan Sunnah. Dan ini baru dasar. Sudah kita merasa banyak mendapatkannya, apalagi kalau bersabar naik sedikit. Jadi belajar tafsiri mendasar, terkulung tertarget sesuai dengan tahapan-tahapannya, mendasar, lanjutan, menengah, lanjutan, tinggi. Itu capek belajarnya, tetapi sebentar saja kalau dikurskan waktunya dengan belajar yang tematik, itu seperti belajar tahunan di tematik. Karena apa? Yang taksir ini memberi bekal kunci, alat, kemampuan dasar. Tetapi kalau yang tematik langsung jadinya instan. Pulang-pulang dari kajian daurah, pokoknya saya gak boleh begini, saya harus begini. Begini halal, begini haram. Yang begitu haram. Dan seterusnya. Fokusnya kepada itu kalau kajian tematik. Semuanya dalam kebaikan, gak boleh saling mencela, saling melengkapi. Tetapi kita ada kewajiban bersyukur ketika kita diberikan otak yang cerdas oleh Allah. Ketika kita diberi kemampuan badan yang kuat untuk menuntut ilmu syar'i, kesempatan yang bagus, yang longgar untuk belajar, mengapa kita berjalan di tempat dalam mempelajari ilmu syar'i? Kita tingkatkan terus seperti itu. Adapun orang-orang yang tidak memiliki kesempatan atau kemampuan seperti Anda, mensyukurinya dalam bentuk memanfaatkan kajian-kajian tematik tadi. Karena tidak setiap orang diberi kecerdasan seperti Anda. Kan kita enggak mungkin ya, secara syar'i menyamakan orang yang memiliki kemampuan belajar untuk taksiri dengan orang yang tidak. Bapak, kakek-kakek, nenek-nenek gak bisa membedakan uang 500 sama uang 5000. Itu mosok mau diajari wajud dalalahnya, kaidah ilmiahnya, tauhidul uluhiyah mustalzimun li tauhidil uluhiyah. Buyar nanti. Enggak dong. Maka masing-masing ada apa tuntutan masing-masing, ada tempatnya masing-masing. Ya. Kalau yang seperti itu, maka kita hikmah dengan bijaksana kita menyampaikan pelajaran. Sama-sama kontennya salah satu usul, tapi kalau di depan kita adalah bapak-bapak pensiunan, ibu-ibu yang sudah apa, yang sudah sepuh, nenek-nenek, kakek-kakek, kita langsung kontennya saja. Langsung kontennya saja, intinya kita kemas dengan bahasa yang sesuai dengan pemahaman, kemampuan mereka memahami. Bahasa-bahasa ilmiah banyak ditinggalkan biar tidak membingungkan, intinya enggak boleh begini, enggak boleh begitu. Seperti itu, langsung contoh-contoh praktisnya ya, disertai dalil 1-2 dan dijelaskan dengan sederhana. Baik. Termasuk adik-adik kelas Anda mahasiswa baru yang belum tahu banyak, seperti Anda yang baru hijrah mungkin dari masa-masa yang banyak tenggelam di dalam ketidaktahuan, kekurangan ilmu dan seterusnya. Namanya baru kenal, tentu tidak apa namanya biasanya sulit kalau langsung memahami pelajaran-pelajaran yang relatif lebih tinggi dan lebih tingkat kerumitannya lebih berat. Baik. Wa huwa thalathu maratib. Al-Islam wal iman wal ihsan. Dan Islam yang khusus itu terdapat tiga tingkatan. Yang pertama al-Islam, naik sedikit al-iman. Saya ulangi, yang pertama al-Islam, kemudian naik lagi al-iman, kemudian yang tertinggi adalah al-ihsan. Wa kullu martabatin laha arkan, dan masing-masingnya memiliki rukun. Islam memiliki rukun yang dinamakan dengan rukun Islam, iman pun memiliki rukun yang dinamakan rukun iman, ihsan pun demikian juga ada rukun ihsan. Al-martabatul ula, tingkatan yang pertama, farkanul islami khamsatun, rukun Islam ada 5. Baik, kita pelajari terlebih dahulu apa itu apa tiga tingkatan ini. Agar kita bisa memeriksa diri kita masing-masing sudah sampai pada tingkatan manakah diri kita masing-masing. Urutan diantara ya, jadi penulis di sini hendak menjelaskan bahwa Islam yang khusus yaitu Islam yang bawa Rasulullah SAW terdiri dari tiga tingkatan, sebagaimana ini terdapat dalam hadis malaikat Jibril alaihissalam yang sahih, yang nanti akan kita pelajari insyaallah. Urutan di antara tiga tingkatan. Yang pertama, bahwa saya ulangi, hal yang pertama perlu kita ketahui bahwa tiga tingkatan ini sebagian tingkatannya lebih tinggi dari tingkatan yang lainnya. Tingkatan ihsan lebih tinggi dari iman, dan tingkatan iman lebih tinggi dari Islam. Tingkatan yang pertama adalah Islam. Orang-orang yang berhasil mencapai tingkatan yang pertama ini dihukumi muslimun atau muslimah, muslimat, muslim, muslimah. Tingkatan ini maksudnya adalah melaksanakan amalan zahir yaitu rukun Islam yang 5 diiringi dengan sebagian keimanan batin yang menyebabkan sahnya keislaman zahir tersebut. Jadi intinya titik beratnya pada melaksanakan amalan zahir yaitu rukun Islam yang 5. Namun haruslah diiringi dengan sesuatu yang menyebabkan sahnya amal zahir itu. Apa itu? Berupa keimanan batin. Jadi tingkatan Islam adalah menunaikan amalan zahir, yaitu ucapan dan perbuatan yang zahir. Tapi harus diiringi dengan keimanan batin. Sebagian ya, sebagian keimanan batin yang menyebabkan sahnya keislaman zahir tersebut. Adapun tingkatan kedua adalah tingkatan iman, bahwa orang-orang yang berhasil mencapai tingkatan ini dihukumi mukminun atau mukminat. Mukminun atau mukminah. Maksudnya adalah sebuah tingkatan dalam beragama Islam berupa keyakinan batin dengan beriman kepada rukun iman yang enam. Jadi titik beratnya pada keimanan batin, keyakinan batin dengan mengimani rukun iman yang enam. Namun harus diiringi dengan sebagian keislaman zahir dan amalan zahir yang menyebabkan kesahan iman yang batin tersebut. Jadi ada pasangannya masing-masing. Walaupun ada titik beratnya, penekanannya, tapi ada pasangannya yang harus menyertainya. Kalau iman, tingkatan iman itu adalah tingkatan beragama Islam berupa keyakinan batin, keimanan batin, yaitu beriman pada rukun iman, beriman dengan rukun iman yang enam. Tetapi tetap harus diiringi dengan keislaman zahir, amalan zahir yang menyebabkan kesahan iman yang batin. Jadi tingkatan iman ini kaitannya dengan ucapan dan perbuatan hati, yaitu batin. Adapun tingkatan ketiga yaitu ihsan, orang-orang yang berhasil mencapainya dihukumi muhsinun atau muhsinat. Muhsinun, muhsinatun. Dan nanti akan saya jelaskan untuk tingkatan ihsan ini insyaallah. Muslimun, mu'minun, muhsinun, ketiga-tiganya adalah para pemeluk agama Islam yang khusus, yaitu Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimun, mu'minun, muhsinun itu para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah para pemeluk agama Islam. Dan hanya saja bedanya adalah tingkatan yang sebagiannya lebih tinggi daripada sebagian yang lain. Kalau sudah berhasil mu'minun berarti lebih tinggi dari muslimun. Kalau sudah berhasil muhsinun berarti lebih tinggi dari mu'minun dan muslimun. Dan namun masing-masing tingkatan ini memiliki keutamaan. Tetap semuanya terpuji. Muslimun terpuji, mukminun terpuji, muhsinun terpuji. Yang tercela kafirun, musyrikun. Kemudian yang perlu kita fahami lagi di sini yaitu, jadi kita masih belajar mana tadi, masih belajar tiga marotib, tiga tingkatan, al-Islam, al-Iman dan al-Lisan. Setiap tingkatan memiliki rukun, masih kalimat itu. Walaupun tadi sudah sempat baca pada fardhan al-Islam khumsah, rukun Islam adalah lima. Tapi ada yang tertinggal yang ingin saya susulkan penjelasannya. Perhatikan dalam kalimat penulis bahwasanya Islam yang khusus terbagi tiga tingkatan dan disebutkan di sana tingkatan Islam, iman dan ihsan. Berarti dalam satu kalimat disebutkan dan dijajah, digandengkan antara Islam dan iman dengan menyatakan tingkatan pertama Islam dulu baru kemudian di atasnya yaitu tingkatan iman. Tapi kan penyebutannya digandengkan. Setelah menyebutkan Islam langsung menyebutkan iman dalam satu kalimat. Nah, ini ada kaidah tersendiri di dalam memahaminya. Oleh karena itu, ketika antum dan tadi itu perlu kaidah itu nanti kita kuasai karena di antaranya bermanfaat untuk memahami dalil. Kalau ada dalil kok dalam satu kalimat itu dikumpulkan penyebutannya antara Islam dan iman, berlaku kaidah ini yang akan saya sebutkan ini. yaitu dua kata Islam dan iman itu idza jtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ini kaidah ini bukan contohnya ya dalam masalah Islam dan iman ya. Contohnya dalam masalah yang lain juga banyak. Maka kuasai kaidah ini karena nanti akan berguna pada pembahasan-pembahasan yang lainnya. Bukan hanya pembahasan terkait dengan Islam dan iman. Idza jtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Idza jtama'a iftaraqa. Jadi itu dhamirnya huma semua. Karena ini maksudnya adalah dua lafaz Islam dan iman. Idza jtama'a pakai alif menunjukkan huma. Idza jtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Dua kata yang jika keduanya berkumpul dalam satu dalil, maka masing-masing kata membawa makna yang berbeda. Itu maksudnya idza jtama'a iftaraqa. Jika keduanya berkumpul, maka keduanya berpisah. Itu maksudnya. Dua kata yang jika keduanya berkumpul dalam satu dalil, maka masing-masing kata membawa makna yang berbeda. Itu maksudnya berpisah. Wa idza iftaraqa ijtama'a. Namun jika hanya salah satu saja dari keduanya yang disebutkan dalam dalil, maka maknanya mencakup yang lainnya. Itu maksud wa idza iftaraqa, jika keduanya berpisah, ijtama'a, maka berkumpul. Yaitu maksudnya, namun jika hanya salah satu saja dari keduanya yang disebutkan dalam dalil, maka maknanya mencakup yang lainnya. Nanti ini bermanfaat dalam pembahasan yang lainnya. Banyak yang lainnya menggunakan kaidah ini. Maka dari itu saya cari dari sekarang agar kalau ketemu lagi tidak bingung. Dalam pembahasan yang lain ketemu lagi tidak bingung. Idza jtama'a iftaraqa. Jika kedua lafaz itu berkumpul, maka keduanya berpisah. Wa idza iftaraqa ijtama'a. Dan jika keduanya berpisah, maka keduanya berkumpul. Apa maksudnya dua kata yang jika keduanya berkumpul dalam satu dalil, maka masing-masing kata membawa makna yang berbeda. Namun jika hanya salah satu saja dari keduanya yang disebutkan dalam satu dalil, maka maknanya mencakup yang lainnya. Mana kata yang disebutkan itu mencakup makna yang mencakup makna kata yang tidak disebutkan dalam dalil itu. Dan ini bermanfaat bukan hanya untuk memahami dua kata Islam dan iman, tapi juga untuk memahami pasangan-pasangan kata yang lainnya. Sehingga dalam dalil enggak bingung kita. Enggak bingung. Cukup seperti ini aja misalnya. Kamu kalau ditanya oleh orang, terutama di lingkungan-lingkungan yang bertemu berbagai kewarganegaraan, mungkin yang pernah haji atau yang pernah umroh, yang pernah ke luar negeri, ketemu dulu berbagai orang di sebuah kota yang internasional, terkadang bertanya, kamu muslim bukan? Nah, muslim di sini maksudnya apa? Bandingkan dengan tadi, bahwasanya orang yang berhasil mencapai tingkatan Islam dinamakan muslimun, dinamakan muslim, orang yang berhasil mencapai tingkatan iman dikatakan mukmin, orang yang berhasil mencapai tingkatan ihsan dikatakan muhsin. Apakah sama muslim di situ dengan muslim? Dari pertanyaan siapa orang tadi, kamu muslim bukan? Jadi baik, bagaimana penerapannya dalam kaidah ini, dalam apa? Di dalam dua lafaz antara iman dan Islam. Bahwa iman itu jika disebutkan sendirian dalam satu dalil mencakup makna Islam. Semuanya. Demikian pula Islam, jika disebutkan sendirian maka mencakup iman. Agama kita adalah agama Islam, berarti mencakup ajaran keimanan dalamnya, tingkatan iman tadi. Begitu. Atau kita adalah orang-orang yang beriman, maksudnya bukan orang-orang kafir. Orang yang beragama Islam bukan beragama non-Islam, begitu. Sederhana saja kalau dalam ucapan-ucapan kita seharian itu belum pada dalil. Sehingga kalau kita dihadapkan pada dalil, loh, ini apa disebutkan iman dalam dalil ini. Yang mana maksudnya? Apakah iman sebagai tingkatan dari agama Islam, setelah tingkatan Islam, sebelum tingkatan ihsan, atau iman yang maksudnya adalah seluruh ajaran agama Islam? Contoh misalnya kalau dalam dalil inna dina innallahi Islam. Nah ini maka disebutkan sendirian Islam dalam satu dalil ini, tidak disebutkan kata iman, tidak digandengkan kata iman, maka Islam di sini adalah mencakup iman juga, mencakup tingkatan iman. Tetapi kalau disebutkan kata Islam dan iman dalam satu dalil, maka makna Islam ada maknanya sendiri, iman ada maknanya sendiri, ada penekanannya. Yaitu tadi Islam sebagai tingkatan yang pertama dan iman sebagai tingkatan yang kedua tadi. Yaitu Islam penekanannya pada amal zahir dan iman penekanannya pada amal batin, keimanan batin. Meskipun pada masing-masing tingkatan harus diiringi dengan pasangannya. Yaitu kalau Islam sebagian keimanan batin yang menyebabkan kesahan Islam zahir tadi, kalau ini harus diiringi dengan keislaman zahir, kalau iman harus diiringi dengan keislaman zahir dan amalan zahir yang menyebabkan sahnya keimanan batin. Gitu. Kapan itu dipahami seperti itu? Ketika digandengkan dalam satu dalil Islam dengan iman. Seperti dalam hadis malaikat Jibril alaihissalam. Pak, yang seperti ini apakah dengan mudah didapatkan dalam apa namanya buku-buku terjemahan? Nah, biasanya sulit didapatkan ilmu-ilmu yang seperti ini. Biasanya harus ngaji, datang langsung ke majelis taklim, karena bahasa tulisan itu terbatas, tidak sebagaimana bahasa penjelasan. Dan karena ustadz, syekh, kiai itu gambaran dari rangkuman berbagai macam kitab gitu. Jadi kalau kita ngaji, menghadiri majelis ustaz-ustaz dari luar kota, ustaz-ustaz besar, itu artinya sesungguhnya kita itu minta tolong, wahai ustaz, tolong ya, saya enggak mampu untuk membaca kitab sohih ini, sohih itu, kitab Sunan Abu Dawud, kitab syarah kitab tauhid ini, syarah kitab tauhid itu, enggak mampu baca Sahih Bukhari, enggak mampu baca ini dan itu, dan enggak memiliki kesempatan, tolong rangkumkan tentang pembahasan temanya apa dalam kajian itu misalnya. Itu kita minta tolong kepada ulama yang sedang berceramah tentang sebuah tema, kepada ustadz yang sedang membahas sebuah tema, kita minta tolong, tolong bacakan itu kitab-kitab ulama itu dan rangkumkan serta sampaikan kepada kami dengan ringkas gitu. Daripada kita yang disuruh sini masuk ke perpustakaan, nih satu ruangan kitab-kitab, baca sendiri. Kamu pengen mengetahui tentang apa? Tentang tata cara berinteraksi dengan non muslim tuh, baca sendiri tuh, ada semua itu jawabannya di situ. Cuman baca sendiri, cari sendiri. Baru cari bukunya saja sudah pusing, belum tentu ketemu. Baca judul ngirupnya salah misalnya, baru judul bukunya, belum isinya. Nah ini itu, maka cara tercepat dan yang Allah paling barokahi adalah langsung hadir di majelis ilmu. Sangat lain sekali dengan hanya membaca buku terjemahan. Kemungkinan potensi salah yang paling besar adalah kalau otodidak. Itu meskipun kita tidak kemudian memukul rata pada semua kasusnya, karena sebagian kasus sulit tidak otodidak. Terutama saudara-saudara kita yang di pedesaan, di pedalaman, memang di sana dia sulit mendapatkan kesempatan untuk ngaji di kota. Kajian-kajian di sana sulit, kajian-kajian sunnah seperti di sini sulit didapatkan di sana. Ya, mampunya hanya apa? Kita kirimi buku terjemahan kepada pakde-pakde kita, kita kirimi ceramah, kita kirim. Mampunya hanya itu ya. Enggak bisa menghadiri majelis taklim seperti kenikmatan yang sedang kita rasakan ini ya. Fattaqullaha mastata'tum. Mastata'tum. Perintah untuk bertakwa semaksimal kemampuan kita dalam ayat tadi. Ya sudah, kemampuannya itu ya Allah Maha tahu gitu. Maha tahu dia harus bantu orang tuanya nyangkul di sawah, harus ada. Enggak seintelek Anda misalnya ya. Kita mendudukkan orang pada tempatnya masing-masing. Tapi bagi yang mampu, ada fasilitas, ada kesempatan, hidup di lingkungan yang mudah mendapatkan taklim seperti itu, kok 4 tahun 5 tahun di Jogja ilmunya berjalan di tempat yang sangat rugi. Mestinya 1 tahun sudah bisa baca kitab misalnya, mestinya tahun kedua sudah belajar ilmu dasar-dasar, kemudian tahun ketiga sudah mulai belajar ilmu usul. Dan kok sudah 4 tahun bahkan mau lulus ini baru belajar. Ini kan sebetulnya rugi kalau memang ada kesempatan dan ada kemampuan untuk itu. Baik. Ikhwan fillah wa fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Kata Syekh, fa arkanul Islam khamsatun. Maka rukun-rukun Islam, ini kan bicara al-martabatul ula, tingkatan yang pertama. Fa arkanul Islam khamsatun. Rukun Islam ada lima. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa itaa'uz zakah wa shaumur ramadhan wa hajju baitillahil haram. Syahadatain disebutkan yang pertama di sini, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan haji ke baitillahil haram. Perkataan penulis rukun Islam ada lima. Maksud kata rukun adalah tiang. Bahwa Islam diibaratkan bangunan yang memiliki lima tiang. Dan bangunan Islam terbangun di atas lima tiangnya tersebut. Mengapa kelima perkara ini menjadi rukun Islam, tiang dari agama Islam? Tentunya selain karena dalil menunjukkan bahwa bangunan Islam terbangun di atas lima tiangnya, sebagaimana ini kandung dalam Sahihain bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Buniyal Islam ala khamsin." Agama Islam terbangun di atas lima tiang, dan seterusnya sampai akhir hadis. Di samping karena itu alasannya kelima ini dimasukkan, dikelompokkan dan sebagai rukun Islam, juga alasan yang lainnya karena kelima rukun ini merupakan syiar-syiar Islam yang paling dominan. Oleh karena itu hukum kelima rukun ini adalah fardhu ain atas muslim yang mukallaf. Fardhu ain. Kalau sengaja tinggalkan berdosa. Bagi muslim yang mukallaf, mukallaf itu akil balig. Adapun ajaran Islam yang lainnya selain lima rukun Islam ini merupakan penyempurna dari lima tiang Islam ini. Gitu. Jadi saya ulangi, alasan kelima perkara ini jadi dikelompokkan oleh ulama menjadi dikelompokkan oleh ulama sebagai lima rukun Islam, lima tiangnya agama Islam adalah selain karena dalil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Buniyal Islam ala khams." Agama Islam terbangun di atas lima tiang. Juga karena apa? Juga karena kelima rukun ini merupakan apa? Syiar-syiar Islam yang paling dominan, sehingga hukumnya fardhu ain bagi setiap muslim yang mukallaf. Adapun ajaran selainnya dari ajaran-ajaran Islam ini merupakan penyempurna lima rukun ini. Itu ajaran-ajaran amalan-amalan zahir selain dari lima rukun ini, maka ini adalah penyempurna lima rukun ini. Konsekuensi jika seorang meninggalkan salah satu dari rukun Islam. Menurut pendapat ulama yang terkuat bahwa apabila seseorang meninggalkan atau membatalkan rukun pertama dan kedua, yaitu syahadatain dan sholat lima waktu, maka akan terjatuh dalam kekufuran, yaitu keluar dari agama Islam. Kalau yang ditinggalkan rukun ketiga, empat, lima, kalau yang ditinggalkan adalah puasa Ramadan, zakat, mal, dan haji, maka ini tidak sampai keluar dari agama Islam walaupun berdosa, asalkan tidak meyakini halalnya meninggalkan rukun-rukun tadi. Ini berlainan dengan rukun iman yang nanti akan kita pelajari. Kalau meninggalkan satu saja ya batal keimanannya, keislamannya seorang. Ya, satu hal yang perlu saya sampaikan di sini. Yaitu ketika Syekh mengatakan wa ita'iz zakah, salah satu rukun Islam adalah menunaikan zakat. Zakat yang dimaksud sebagai rukun Islam, jangan salah paham. Barangkali banyak yang mungkin masih salah paham bahwa zakat yang menjadi rukun Islam bukan zakat fitrah. Makanya itu tadi, keyakinan yang sering kita bawa dari kampung itu perlu diteliti ada dalilnya enggak. Zakat yang dimaksud sebagai rukun Islam bukankah al-ilmu qabla al-kalama, ilmu sebelum ucapan dan perbuatan, baik ucapan hati maupun ucapan lisan, baik perbuatan hati maupun perbuatan lisan. Jadi keyakinan kita perlu kita koncei, yang selama ini sudah kita yakini ada dalilnya enggak. Bahwa zakat yang menjadi rukun Islam adalah zakat mal. Meskipun zakat fitrah pada bulan Ramadan juga wajib. Zakat fitrah itu juga wajib, tetapi rukun itu tidak sekedar wajib. Maka dari itu kalau kalian buka kitab-kitab fikih, ketika menjelaskan tentang rukun sholat, kan dibedakan dengan wajib sholat. Ada rukun sholat, wajib sholat, sunnah sholat. Walaupun ada sisi kesamaan antara rukun dan wajib, sama-sama wajibnya, tetapi tingkatan wajibnya lebih tinggi rukun daripada wajib sholat dan perbedaan yang lainnya dari perbedaan antara perbedaan rukun dan wajib. Zakat yang merupakan rukun Islam adalah zakat mal, sehingga orang itu kafir kalau mengingkari wajibnya zakat mal. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita dalil dari rukun Islam itu ya. Dalil dari perkara-perkara yang disebutkan dalam rukun Islam gitu maksudnya. Fadalil syahadah qawluhu ta'ala, dalil syahadah adalah firman Allah ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwa al azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Mulailah penulis di sini menyebutkan dalil-dalil tentang lima perkara yang disebutkan dalam rukun Islam dari Al-Quran, di samping dari dalil hadis yang disampaikan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Dari rukun Islam pertama yaitu syahadat pertama adalah surat Al-Imran ayat 18 yang barusan saya bacakan, yang menunjukkan bahwa Allah bersaksi atas kemahesaannya dan mengkabarkan bahwa malaikat dan ulama pun bersaksi tentang tauhidullah tersebut. Dengan demikian jelaslah bahwa ayat ini menunjukkan dalil tentang syahadat pertama, karena ada persaksian, persaksian dari Allah, persaksian dari malaikat, dan persaksian dari malaikat, persaksian dari malaikat dan ulama. Persaksi apa? Untuk satu persaksian yang sama bahwa sesembahan yang hak hanyalah Allah, tidak ada sembahan yang tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Dan ketahuilah bahwa maksud asyhadah, maksud bersaksi adalah seseorang meyakini, mengucapkan dan mengabarkan sesuatu yang diyakininya. Jadi asyhadu itu meliputi tiga. Satu, maksud asyhadu itu aqtaqidu. Dua, atakallam. Tiga, ukhbir. Saya bersaksi itu maksudnya saya meyakini, saya mengucapkan, dan saya mengkabarkan. Tiga itu terkumpul dalam kata bersaksi. Dan inilah tafsir syahadat, persaksian secara bahasa maupun secara syariat, maupun menurut tafsir salafus saleh terhadap ayat Al-Quran tentang syahadat. Yaitu bahwa syahadat mengandung tiga perkara ini: keyakinan, ucapan, dan pengkabaran. Itulah namanya bersaksi. Wa ma'naha, dan maknanya, makna persaksian la ilaha illallah, syahadat yang pertama ini, la ma'budu bihaqqin illallah wahdah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata. La ilaha nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. Bahwasanya la ilaha itu meniadakan seluruh sesembahan selain Allah, illallah muthbitan. Adapun kecuali Allah, itu kalimat itu muthbitan, menetapkan. Al-ibadah lillahi wahda, ibadah hanya untuk Allah semata. La syarika lah fi ibadatihi, tidak ada sekutu baginya dalam peribadatan kepadanya. Kama annahu la syarika lahu fi mulkihi, sebagaimana tidak ada sekutu baginya di dalam kerajaan alam semesta ini yang merupakan miliknya. Ya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang sesi berikutnya. Demikian yang saya sampaikan, insya Allah kita lanjutkan. Istirahat sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi Adapun makna la ilaha illallah disebutkan oleh penulis di sini adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Lafaz la ilaha menafikan seluruh yang disembah selain Allah. Dan lafaz illallah menetapkan bahwa ibadahnya untuk Allah semata. Tidak ada sekutu baginya dalam ibadah kepadanya. Begitu juga tidak ada sekutu baginya dalam kerajaannya. Ya. Nama la ilaha illallah ini disebut oleh ulama sebagai kalimat tauhid. Persaksian terhadap keesaan Allah dan merupakan syahadat yang pertama. Sebutannya apa? La ilaha illallah ini kalimat tauhid. Sebutannya adalah kalimat tauhid. Maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Rukunnya ada dua. Jadi mulai dari nama adalah kalimat tauhid, kemudian makna adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian setelah nama, setelah makna, lalu rukun. Rukunnya adalah an-nafyu dan al-itsbat. An-nafyu meniadakan atau menolak. Rukun ini diambil dari la ilaha. Mengandung apa saja an-nafyu ini, peniadaan ini, rukun peniadaan ini, yaitu satu, meniadakan seluruh sembahan selain Allah. Dua, menolak penujuan ibadah kepada selain Allah. Itu maksud an-nafyu. Selain meniadakan seluruh sembahan selain Allah, juga menolak menunjukkan ibadah kepada selain Allah. Itulah an-nafyu. Adapun al-itsbat adalah penetapan, rukun penetapan. Rukun ini diambil dari petikan illallah. Mengandung apa? Mengandung dua juga. Yang pertama, menetapkan satu-satunya sembahan yang hak adalah Allah Ta'ala. Menetapkan satu-satunya sembahan yang hak adalah Allah Ta'ala. Dan yang kedua, menetapkan peribadatan hanya ditujukan kepada Allah saja. Jadi kebalikan dari yang pertama tadi, rukun yang pertama menolak, rukun kedua ini apa? Menetapkan. Kalau yang pertama tadi meniadakan seluruh sembahan selain Allah, kalau rukun yang kedua ini menetapkan satu-satunya sembahan yang hak adalah Allah. Kalau yang kedua, rukun yang pertama tadi menolak menunjukkan peribadatan kepada selain Allah, kalau rukun itu rukun pertama ya, kalau rukun kedua menetapkan peribadatan hanya ditujukan kepada Allah saja. Itulah nafi dan isbat. Kemudian disebutkan oleh penulis di sini tentang tafsirnya. Jadi untuk tafsir dari la ilaha illallah, untuk makna dari la ilaha illallah, tafsir itu kan penjelasan makna. Penjelasan makna dari la ilaha illallah tadi sudah sebutkan oleh penulis, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah saja. Tafsiran yang seperti ini yang dikatakan oleh penulis la ma'budu bihaqqin illallah ini ada dalilnya. Tafsiran seperti ini sebetulnya tafsiran Al-Qur'an. Yaitu Al-Qur'an sendiri di dalamnya terdapat tafsiran dari la ilaha illallah. Jadi Al-Qur'an itu sebagian ayatnya langsung menyebutkan kalimat la ilaha illallah, namun sebagian ayat yang lain menafsirkan Saya ulangi, terdapat tafsiran dari kalimat pada ayat yang satunya tadi, yaitu yang langsung disebutkan di dalamnya la ilaha illallah. Jadi ayat Al-Quran bisa diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama langsung menyebutkan apa? Yaitu golongan ayat yang langsung menyebutkan la ilaha illallah, kalimatnya maksudnya la ilaha illallah, atau kalimat yang semakna dengan kata itu, semakna dengan kalimat itu. Itu golongan ayat yang pertama. Golongan ayat yang kedua, terdapat tafsiran, penjelasan makna la ilaha illallah. Nah, apa yang akan disampaikan oleh saya di sini, penjelasan makna, itu ayat tentang penjelasan makna la ilaha illallah. Yang intinya sudah disimpulkan oleh penulis, yaitu la ma'budu bihaqqin illallah. Dalam matan di atasnya itu wa ma'naha, dan makna syahadah la ilaha illallah, kata penulis di matan atasnya tadi, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan tafsiran itu diambil dari ayat yang akan dibawakan oleh penulis. Dan karena la ilaha illallah adalah syahadat yang pertama, kita ulang-ulang terus kalimat syahadat itu dalam salat-salat kita, di dalam at-tasyahud, juga diulang di dalam adzan, maksudnya saya ulangi, dalam adzan dan yang lainnya, dalam khutbatul hajah. Maka karena sangat pentingnya kalimat la ilaha illallah, antum sekali saja belajar, apalagi antum belajar asar juga, maka sekali saja antum belajar tentang i'rab dari la ilaha illallah dan penjelasan maknanya secara bahasa, dan juga demikian secara syar'i, maka antum saya sarankan untuk membaca artikel i'rab la ilaha illallah dan pengaruh maknanya. Karena kalau salah mengi'rab, salah maknanya. Sekali aja belajar, kepaket seterusnya insyaallah ilmu tersebut dalam salat-salat Anda, dalam adzan yang dijabarkan Anda, dan seterusnya. Insyaallah sepertinya belum di posting di mana, di kajian.com, semoga bisa segera di posting, setidaknya ada di dalam muslim.or.id. Antum tulis dalam kolom pencarian i'rab la ilaha illallah dan pengaruh maknanya. Baik. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha, dan tafsirnya yang menjelaskan tentang syahadah la ilaha illallah qauluhu ta'ala, dan tafsirnya yang menjelaskan syahadah la ilaha illallah, seorang demikian, qauluhu ta'ala adalah firman Allah ta'ala, wa idh qala ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'buduna illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sebenarnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kalian sembah. Saya ulangi, sebenarnya aku membenci terhadap apa yang kalian sembah, tapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku, karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku dan Dia menjadikan kalimat tauhid itu sebagai kalimat yang kekal pada keturunannya supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid itu. Perhatikan di sini, Bismillahirrahmanirrahimullah, bagaimana di dalam ayat ini penulis menafsirkan, menunjukkan tentang tafsiran la ilaha illallah, yaitu di dalam ayat ini terdapat nafi dan itsbat, terdapat rukun dari kalimat tauhid yaitu peniadaan dan penetapan. Peniadaan terdapat dalam apa? Di dalam innani bara' mimma ta'budun, sesungguhnya saya bara' dari apa yang kalian sembah, membenci apa yang kalian sembah. Itu rukun nafi. Ilalladzi fatarani, kecuali Tuhan yang menjadikanku, ini maksudnya adalah kecuali Allah. Berarti ini rukun itsbat, rukun penetapan. Dengan demikian, innani bara'u mimma ta'budun itu sama dengan la ilaha illallazi fatarani, sama dengan illallah. Sehingga sama-sama mengandung rukun nafi dan itsbat. Meniadakan seluruh sembahan selain Allah, menolak menunjukkan ibadah kepada selain Allah, dan menetapkan satu-satunya sembahan yang hak adalah Allah, serta menetapkan peribadatan hanya ditujukan kepada Allah. Itu kandungan ayat ini. Sama-sama mengandung rukun nafi dan itsbat, yaitu antara kalimat tauhid la ilaha illallah dengan kalimat-kalimat pada ayat ini sama-sama mengandung rukun nafi dan itsbat. Kemudian dalil yang kedua dari tafsir la ilaha illallah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Katakanlah wahai Alkitab, marilah berpegang teguh kepada satu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kalian, bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah dan kita tidak mempersekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Ini juga terkandung nafi dan itsbat. Karena pada Allah na'budu illallah itu ada nafi yaitu la na'budanya, ada itsbat yaitu illallahnya, wa la nusyriku bihi syai'a itu nafi yang tentunya juga menunjukkan itsbat, karena nafi yang benar haruslah diiringi dengan itsbat. Dengan demikian dua ayat pada ayat-ayat tersebut, baik dalam surat Az-Zukhruf maupun Ali Imran, intinya sama ya, terdapat rukun nafi dan itsbat, yaitu la ilaha illallah bermakna meniadakan seluruh sembahan selain Allah dan menolak tujuan ibadah kepada selain Allah, serta rukun itsbatnya menetapkan satu-satunya sembahan adalah Allah Ta'ala dan menetapkan peribadatan hanya ditujukan kepada Allah Ta'ala saja. Inilah syarat pertama. Inilah kalimat tauhid. Inilah la ilaha illallah yang merupakan dasar Islam dan dasar dari merupakan dasar Islam dan merupakan rukun pertama dari rukun Islam yang dengannya seorang hamba masuk ke dalam agama Islam. Dengan persaksian dua kalimat syahadat, di antaranya yaitu pada syahadat yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah. Namun yang perlu difahami, syahadat pertama ini bukan hanya dengan ucapan yang kosong dari tuntutan keyakinan. Jadi kalau hanya mengucap saja tidak meyakini, maka bertahan dengan bersaksi tadi. Bersaksi kan tiga isinya, mengucapkan, meyakini, mengucapkan, dan mengabarkan. Maka syahadat ini, syahadat pertama ini bukan hanya ucapan yang kosong dari tuntutan keyakinan, dan bukan pula kosong dari tuntutan amal. Mengucapkan syahadat yang pertama ini ada tuntutan keyakinannya, ada tuntutan amalannya. Maka tidak bermanfaat ucapan la ilaha illallah seorang hamba tanpa mempersembahkan ibadah kepada Allah semata dan tanpa mengesakan Allah dalam peribadatan. Jadi maka tak bermanfaat ucapan la ilaha illallah seorang tanpa mempersembahkan ibadah kepada Allah semata dan tidak bermanfaat tanpa mengesakan Allah dalam beribadatan. Maka dari itu syahadat munafikin tidak bermanfaat, karena mereka mengucapkan syahadat ini namun mereka tidak meyakini kandungannya. Juga orang-orang yang menyembah selain Allah, musyrikin, seperti para penyembah patung, mayit, orang soleh, maka tidak bermanfaat syahadat mereka ini, karena mereka masih menyekutukan Allah di dalam peribadatan dengan jenis syirik akbar. Jadi syahadat yang munafikin tidak bermanfaat gara-gara, saya ulangi, tidak bermanfaat karena mereka mengucapkan syahadat ini namun tidak meyakini kandungannya. Sedangkan syaratnya kaum musyrikin ini tidak bermanfaat karena yaitu tidak mempersembahkan ibadah kepada Allah saja namun justru menyebutkan Allah di dalam peribadatan. Pada kata, ucapan syahadat itu ada tuntutannya berupa keyakinan maupun berupa amalan. Itu ada tuntutan zahiran wa batinannya, itu ada tuntutan lahiriah dan tuntutan batin, itu ada tuntutan hati. Selesai kita mempelajari syarat yang pertama. Mari kita pelajari syahadat yang kedua. Wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah, qalu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Dan syahadat Muhammad Rasulullah adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang Rasul dari kaum kalian sendiri. Berat rasa lehnya penderitaan kalian, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah bersumpah bahwa telah datang seorang utusan Allah yang diutus kepada kita yang tentunya sumpah Allah ini, karena lamnya itu pada laqad di awal ayat yang disebutkan di situ, itu apa itu? Itu lam untuk sumpah. Ada kata-kata sumpah yang tidak disebutkan, tapi sudah diwakili dengan lam untuk sumpah tadi. Kalau disebutkan lengkapnya begini: wallahi laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Dan kata wallahi ditunjukkan dan diwakili dengan lam tadi. Adalah laqad. Maka ayat ini menunjukkan bahwa Allah bersumpah bahwa telah datang seorang utusan Allah yang diutus kepada kita. Yang tentunya hal ini, pengkabaran dari Allah ini mengandung keyakinan, ucapan dan pengkabaran ketika seseorang mengamalkan tuntutan dari ayat ini. Yaitu ditinjau dari sisi tuntutan dari kandungan ayat ini, maka mengandung tuntutan keyakinan, ucapan dan pengkabaran. Begitu maksud saya. Jadi ayat ini mengandung tuntutan keyakinan, yaitu meyakini syahadat anna Muhammad Rasulullah, dan juga demikian apa? Mengucapkan dan mengkabarkan. Itulah syahadat. Inilah makna syahadat, bersaksi, meyakini, mengucapkan dan mengabarkan. Bahwa oleh karena itu ayat ini dalil yang sah yang menunjukkan syahadat yang kedua. Dan terkait dengan persaksian syahadat yang kedua, maka kita harus meyakini bahwa Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah sekaligus hambanya. Kemudian beliau juga harus kita yakini sebagai penutup para nabi, para rasul. Kemudian kita harus yakini pula bahwasanya beliau diutus kepada seluruh manusia dan jin. Dan bahwa beliau adalah sosok hamba Allah yang paling sempurna ilmu dan amalnya. Demikian pula syariat Islam yang beliau bawa adalah syariat Allah yang terakhir dan paling sempurna. Demikian pula kita harus meyakini beliau wajib ditaati dan dipercayai, dan tidak boleh beribadah dengan selain ajaran Islam yang dibawa beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya melanjutkan, wa ma'na syahadah anna Muhammadar Rasulullah, dan makna syahadah Muhammadar Rasulullah ta'atuhu fi ma amar wa tasdiquhu fi ma akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa ijtinabu ma anhu naha wa zajar wa alla yu'badallahu illa ma syara. Yang pertama adalah ta'atuhu fi ma amar, mentaati beliau terhadap apa yang diperintahkan oleh beliau. Karena hakikatnya beliau menyampaikan perintah dari Allah, karena beliau adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua, tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang dikabarkan oleh beliau. Kemudian yang berikutnya, istinabu ma'naha anhu wa zajar, menghindari apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang dan peringatkan. Alla yu'badallahu illa bima syara', Allah tidak disembah kecuali dengan syariat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa. Jadi Allah tidak disembah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna Allah yubadallahu illa bima syara. Tidak boleh menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan selain syariat beli yang beliau bawa. Haruslah wajib beribadah kepada Allah dengan melaksanakan cara melaksanakan syariat yang beliau bawa sesuai dengan macam-macam ibadah yang disyariatkan di dalam syariat yang beliau bawa. Begitu maksudnya. Dengan demikian, penulis rahimahullah ta'ala ini mentafsirkan syahadat yang kedua dengan berapa poin? 1, 2, 3, 4 poin. Menafsirkan syahadat anna Muhammad Rasulullah dengan 4 poin. Kalau tadi tafsiran Islam yang umum 3 poin. Kalau sekarang tafsiran apa? Syahadah anna Muhammad Rasulullah berapa poin? 4 poin. Mari kita fahami poin-poin tentang syahadah anna Muhammad Rasulullah ini. Apa yang dimaksud dengan masing-masingnya agar kita lebih memahami, tidak hanya sekedar mengetahui terjemahannya saja. Yang pertama, ta'atu fima amar, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang beliau perintahkan. Bahwa tuntutan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah kita meyakini bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang wajib kita taati. Itu maksudnya. Karena beliau adalah utusan Allah, sehingga katanya perintah yang beliau perintahkan adalah perintah Allah sang pengutus. Jadi tidak boleh seseorang yang bersaksi bahwa seseorang yang bernama Muhammad adalah utusan Allah memiliki keyakinan bahwa ia boleh keluar dari ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seperti itu. Orang yang bersaksi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tidak boleh memiliki keyakinan bahwa ia boleh keluar dari ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh memiliki keyakinan boleh keluar dari syariat yang dibawa oleh beliau. Tak wajib taat kepada beliau. Ini enggak boleh yang seperti ini. Kalau punya keyakinan seperti itu, maka menyebabkan syahadatnya tertolak atau batal. Syahadatnya tidak sah atau batal. Kalau tadinya bersyahadat ya batal. Kalau sampai punya keyakinan seperti itu. Misalnya ketika ada orang ditanya, kamu gak sholat Jumat nih, ini kan sudah jam 11 lebih, sudah ada yang adzan. Wah, saya sholat Jumatnya sholat Jumat itu bukan untuk saya, syariat sholat Jumat itu untuk kalian yang masih tingkatan syariat. Saya sudah ma'rifat. Padahal gak ada itu tingkatan dalam beragama Islam, syariat, ma'rifat, hakikat, gak ada. yang ada tingkatan dalam beragama Islam apa yang terdapat dalam hadis Malaikat Jibril alaihissalam. Islam, iman dan ihsan. Ada dalilnya. Kalau yang itu, kalau sudah tingkatan ma'rifat, sudah enggak wajib lagi sholat Jumat, enggak wajib lagi sholat lima waktu dan seterusnya, maka ini berarti mengklaim dirinya dikecualikan dari tuntutan syariat. Dirinya boleh keluar dari syariat, dari aturan syariat yang dibawa seperti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti ini batal syaratnya. Cukup dengan menyatakan seperti itu dia keluar dari agama Islam kalau tadinya muslim. Bukan malah mengklaim bahwasanya dirinya sampai pada puncak tingkatan Islam tertinggi, yaitu tingkatan apa? Ma'rifah misalnya, atau apa istilah mereka, hakikat. Tidak demikian, salah fatal yang seperti ini. Ini gara-gara tidak memahami kandungan makna apa? Syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tidak memahami, maka fatal bisa sampai memiliki keyakinan yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kemudian berikutnya adalah tasdiqu fi ma akhbar. Membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang dikabarkan oleh beliau. Apa maksudnya kalimat ini? Bahwa seseorang yang bersyahadat dengan syahadat kedua ini, yaitu syahadat anna Muhammad Rasulullah, tidak boleh ragu sedikit pun terhadap kabar beliau, meskipun sepintas lalu tidak masuk di akal orang tersebut, asalkan kabar tersebut memang valid, sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka enggak boleh menolak kabar yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, maksudnya yang valid, tidak dhaif, tidak lemah, bahwa pada saya nyamuk yang satu itu ada obat sehingga ketika yaitu kecemplung minuman, maka apa? Maka sekalian dimasukkan ke dua sayapnya untuk apa? Untuk jadi penawarnya. Ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah, itulah kabar dari Rasulullah SAW bahwasanya pada salah satu sayap dari lalat ini menjadi obat bagi apa penyakit, sehingga bisa apa, bisa jadi cara untuk penawar ketika seekor lalat ini masuk ke dalam minuman, maka celupkan lalat tersebut. Baik. Jadi baik, baik obat, baik hal itu, baik pengkabaran seperti itu bisa dibuktikan secara ilmiah oleh orang sekarang atau tidak, bahwasanya pada salah satu sayap dari bukan nyamuk ya, lalat itu sebagai obat. Loh, kan harus terbukti secara sebab. Iya. Bukankah maksud terbukti secara sebab itu adalah sebab yang apa? Sebab syar'i ataupun kauni yang tidak haram, yang halal. Kalau sudah terbukti sebagai sebab secara syar'i, secara dalil dalam hadis itu ada, maka sudah tidak butuh lagi harus terbukti secara apa? Sebab kauni. Harus ada pembuktiannya, maksudnya begitu. Kalau terbukti mesti terbukti, tapi harus ada pembuktiannya. Saya ulangi demikian kalimatnya, itu lain. Kalau terbukti bisa jadi tidak ada yang mampu menunjukkan pembuktiannya dari orang-orang yang sekarang, tetapi Allah mampu menunjukkan bukti ilmiahnya melalui perantaraan Allah ciptakan ilmuwan-ilmuwan yang akan terlahir 100 tahun kemudian. Seperti itu, Alhamdulillah, Rahimani, Warahmatullah. Sehingga apa? Sehingga kita meyakini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini. Maka kabar apapun masuk akal atau tidak, maka tetap kita apa? Kita terima, asalkan apa? Asalkan kabar itu valid, sahih, tidak dhaif, dan kabar yang terkait dengan bahwa jika ada seekor lalat yang terjatuh pada minuman, maka diperintahkan untuk menenggelamkan karena pada satu sayapnya ada penyakit dan pada sayap yang lain terdapat obat. Ini hadis ini sahih dalam hadis ini adalah sahih, yaitu bukan dhaif dan terdapat dalam Sahih Bukhari. Itulah kandungan makna syahadat Muhammad Rasulullah, tasdiqu fima akhbar. Istinabu mana anhu wa zajar. Menghindari apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang dan peringatkan. Jadi seorang yang bersaksi dengan syahadat anna Muhammad Rasulullah, wajib menghindari keharaman yang beliau larang, dan wajib meyakini haramnya sesuatu yang terlarang tersebut. Namun apabila seorang itu meyakini tidak wajib menghindari larangan-larangan beliau yang mestinya haram untuk dilakukan, atau larangan itu tidak tertuju, dia yakini tidak tertuju kepada dirinya, maka hakikatnya dia belum bersyahadat dengan syahadat anna Muhammad Rasulullah. Atau kalau sudah bersyahadat tadinya, kemudian lalu punya keyakinan yang menyimpang tadi, tidak sah syahadatnya. Jadi tuntutan wajtinabu manahan wa zajar, menghindari apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam larang dan peringatkan, tuntutannya adalah bahwa kita wajib menghindari keharaman yang beliau larang, dan wajib meyakini haramnya suatu yang terlarang tersebut. Kalau seorang itu bersyahadat dengan syahadat ini tapi meyakini tidak wajib menghindari larangan yang beliau larang yang mestinya haram untuk dilakukan, atau dia meyakini bahwasanya larangan itu tidak tertuju pada dirinya tapi pada orang lain, kalau dirinya sudah terlepas dari sesuatu yang terlarang tadi, terlepas dari melakukan sesuatu yang terlarang tadi, terlepas dari larangan ya, melakukan sesuatu yang terlarang tadi, saya ganti demikian. Maka yang seperti ini dia dikatakan belum bersyahadat, kalau walaupun dia mengucapkan, ataupun kalau dia sudah tadinya benar-benar tadinya seorang muslim, maka dia memiliki keyakinan yang seperti itu, maka batal syahadatnya. Namun lain permasalahannya kalau dia meyakini haram dan dia melakukan keharaman tersebut, asalkan itu keharaman di bawah kufran akbar, maka dia tetap dikatakan muslim, tapi pelaku kemaksiatan, berdosa, tidak sampai keluar dari agama Islam karena dia tidak menghalalkan sesuatu yang haram tadi. Dia masih meyakini, maksudnya larangan itu juga tertuju kepada dirinya, dan keharaman yang dia lakukan itu masih di bawah kekufuran akbar, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, maka masih sah syaratnya dari sisi itu. Kemudian la yu'badallahu illa bima syara'. Allah tidak disembah kecuali dengan syariat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa. Maksudnya dalam beribadah menjalankan syariat Islam, maka seorang tidak boleh menggunakan cara bid'ah, namun wajib dengan sunnah, yaitu ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hakikatnya orang yang menambah-nambah ajaran agama Islam, tata cara ibadah, padahal dia tahu bahwasanya itu tidak ada dalilnya, tapi dia tetap ngotot melakukannya karena mengikuti tak karena apa? Karena dia tidak mau meninggalkan budaya nenek moyangnya di dalam beribadah. Maka hakikatnya sesungguhnya terkandung di dalam perbuatannya itu sebuah tuduhan. Konsekuensinya itu parah sebetulnya, yaitu terdapat tuduhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak amanah di dalam menyampaikan ajaran agama Islam. Ada yang belum disampaikan. Ini loh tentang tata cara yang mereka klaim sebagai tata cara yang Islami, padahal bid'ah. Berarti kan ada yang belum disampaikan. Kok di dalam hadis-hadis nggak ada, di dalam Al-Quran nggak ada, kok dia menemukan di zaman ini ada? Berarti kan ada ya. Konsekuensinya ada yang belum disampaikan, tidak amanah di dalam menyampaikan syariat Islam ini, ada yang belum sempurna disampaikan. Nah, itu tuduhan yang parah yang seperti itu. Konsekuensinya begitu. Kalau seorang tahu ini tidak ada dalilnya tapi tetap ngotot melakukannya, berat meninggalkan budaya masyarakatnya, tetap dia melakukan bid'ah tersebut dan mengajak orang lain untuk melakukan bid'ah, tambahkan kata mengajar tersebut, maka akhirnya orang yang seperti ini, dai-dai itu yang saya maksud di sini, yang terkandung dalamnya menuduh Rasulullah SAW tidak amanah, itu konsekuensi dari sikap-sikapnya tadi, itu adalah orang pelaku bid'ah yang tahu dirinya salah dan yang mengajak kepada kebid'ahan. Jadi seolah-olah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak amanah dalam menunaikan apa yaitu syariat Islam. Kemudian berikutnya wadalilu sholati wa zakati wa tafsir tawhidi qawluhu ta'ala, dan dalil sholat dan zakat serta tafsir tawhid qawluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalil sholat zakat serta tafsir tauhid adalah firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa illa liya'budullaha mukhlishina lad-din hanafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Sholat, zakat ini adalah rukun Islam selanjutnya yang dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 5. Di dalamnya terdapat perintah untuk mendirikan sholat 5 waktu, menunaikan zakat, dan hukum asal perintah itu kan wajib selama tidak ada dalil yang mengeluarkan dari hukum asal yang wajib. Dan sholat serta zakat mal merupakan perkara yang sangat vital, perkara yang pokok di dalam ajaran Islam dan termasuk amalan-amalan thahir. Maka disimpulkan oleh ulama dari perintah yang wajib ini dan esensi dari sholat dan zakat yang pokok dalam agama Islam itu, maka dikatakan ini adalah bagian dari rukun Islam. Kemudian berikutnya penulis mengatakan wa dalilus ya qawlu ta'ala, dan dari puasa adalah firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat ini menunjukkan wajibnya puasa Ramadan. Dari mana diketahui? Dari kata-kata kutiba 'alaikum. Ingat, setiap rukun Islam itu kan wajib, fardhu ain bagi muslim yang kala. Berarti dari dalilnya kita perlu memahami alasan pendalilannya, bagaimana kok bisa menunjukkan wajib. Kalau tentang surat Al-Baqarah tadi menunjukkan wajib karena itu perintah, dan secara kaidah usul fiqh bahwa perintah itu menunjukkan wajib selama tidak ada dalil yang memalingkan kepada yang selain wajib. Maka ini tidak ada dalil yang memalingkan, maka dihukumi sebagai perkara yang wajib, yaitu sholat dan zakat mal. Dan bukan sekedar wajib saja tapi rukun, karena memang di dalam syariat Islam sholat dan zakat mal adalah sesuatu yang pokok dalam agama Islam. Satu yang pokok di dalam apa? Satu yang pokok di dalam agama Islam, yang sehingga disimpulkan sebagai perkara rukun dari agama Islam. Adapun dalil tentang puasa ini, dari mana diketahui wajib? Dari kata-kata kutiba 'alaikum. Kutiba 'alaikum. Ini gaya bahasa yang menunjukkan, atau ini metode dalam usul, yaitu bentuk kalimat dalam usul fikih yang menunjukkan hukum wajib. Kemudian dalil tentang puasa, dalil tentang apa? Haji. Wa dalil al-hajji qawlu ta'ala, dan dalil haji adalah firman Allah Ta'ala, walillahi 'an-nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup menyelenggarakan perjalanan. Saya ulangi, bagi orang yang sanggup melakukan perjalanan ke Baitullah. Dari mana diambil wajibnya? Yaitu dari lafaz 'ala setelah kata lillahi sebelum kata an-nas. Ini di dalam usul fikih termasuk bentuk lafaz yang menunjukkan makna wajib. Dan konteksnya memang demikian. Ayat ini menunjukkan wajibnya menaikkan haji jika mampu, karena menggunakan bentuk bahasa yang secara usul fikih menunjukkan makna wajib. Baik. Tentang iman sekarang, martabat atau tingkatan yang kedua, tingkatan iman. Kita selesaikan terlebih dahulu tingkatan iman. Nanti setelah tingkatan iman, untuk ihsan, dan selanjutnya pada sesi habis salat zuhur insyaallah taala. Baik. Kata Syekh di sini, al-martabatu tsalitsah. Tingkatan yang ketiga. Silakan biar tidak monoton dan biar tidak ngantuk, silakan yang ingin mencoba membaca matannya sampai selesainya al-martabah ats-tsalitsah ats-tsaniyah. Martabah ats-tsaniyah, tingkatan yang kedua. Jadi sebelum tingkatan yang ketiga. Karena tingkatan yang ketiga insyaallah akan kita pelajari pada sesi sudah zuhur insyaallah. Silakan yang dapat terbacakan, semoga mendapatkan pahala didengar oleh para peserta sehingga bisa diambil manfaatnya, sehingga mendapatkan pahala yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Bahasa Arabnya dulu, baru kemudian bahasa Indonesianya. Bahasa Arabnya dulu juga, silakan. Ada rokatnya nggak di situ? Ada, iya ada. Enak jadi, silakan. Yang keras. Ayo. Kalau saya ganti, barang siapa yang mau baca dapat 1 miliar. Mungkin lah perebutan mungkin, enggak tunggu-tungguan. Barang siapa yang mau baca maka dapat mobil dan rumah segala isinya. Langsung, wah bisa langsung nikah sih ini. Ayo. Kalau barang siapa yang membaca dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala pada zuhud ini. Kepala yang dunia zuhud. Kalau pahala silakan. Ya. Ya. Ingras. Al-martabah tsaniyah al-iman. Wa huwa bi qawli wa 70 syu'bah. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa ajnaha إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وأركانه ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن وبالقدر خيره وشره وتؤمن على وتؤمنه بسيطة أدى ayat diulangi juga hanya antuk mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Setelah wa tu'mina ada wa nya lagi, ada Watu'mina wabil qadri. Ya. Salah itu berarti namanya apa namanya? Kalau secara bahasa Arab, kalau sudah ada watu'mina, karena itu diatafkan pada sebelumnya, maka tidak perlu ditambahkan walagi watu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu pun kalau ada tu'minanya, tapi dalam kalimah dalam matan yang lain yang saya bawa ini tidak ada kata tu'minanya, langsung wabil qadari khairihi wa syarrihi. Ada kemungkinan beda manuskrip sehingga penerbitnya juga mengambil dari apa manuskrip yang satu, satunya mengambil dari manuskrip yang lain, seperti itu. Tapi yang jelas kalau mau ditambahkan watu mina, maka hilangkan kata wa setelah tu mina. Ya, selanjutnya. Wadalilu ala hadhihi al-arkani as-sittah qawluhu ta'ala laisa al-birra an tuwallu wujuhakum qibal al-mashriqi wal-maghribi walakin al-birra man amana billah واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. سورة البقرة الآية 33. ودليل القدري قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. يا سامي سيدو. طيب بارك الله فيك. وجزاكم الله خير الجزاء. langsung saya artikan. Tingkatan kedua adalah iman. Iman memiliki 70 cabang lebih. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu adalah cabang dari iman. Rukun iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir. Dan engkau beriman terhadap takdir, baik perkara yang takdirkan itu baik maupun perkara yang takdirkan itu buruk. Jadi cara menerjemahkan bil qadari khairihi wa syarrihi adalah beriman terhadap takdir, baik perkara yang takdirkan itu baik maupun perkara yang takdirkan itu buruk. Jadi yang disifati dengan baik dan buruk bukan perbuatan Allah mentakdirkan, tetapi kejadian, peristiwa atau takdir yang ditakdirkan oleh Allah, baik itu perkara yang takdirkan itu buruk atau baik ataupun buruk. Jadi perkara yang takdirkannya itu yang disifati dengan baik dan buruk, bukan perbuatan Allah mentakdirkan. Perkara yang takdirkan ada yang baik, ada yang buruk. Tetapi pentakdiran oleh Allah, perbuatan Allah mentakdirkan itu pasti baiknya, tidak ada ketercelaan sedikit pun, ditinjau dari sisi manapun juga. Pasti bijaksananya, pasti adilnya, pasti baiknya, pasti sempurnanya. Tetapi kalau perkara yang ditakdirkan oleh Allah, kejadian dan peristiwa yang ditakdirkan oleh Allah, makhluk yang ditakdirkan oleh Allah, itu ada yang baik, ada yang buruk. Perlu diketahui bahwasanya rukun iman yang enam ini jika ditinggalkan satu saja maka akan apa? dikatakan kafir, tidak dikatakan muslim. Maksud ditinggalkan di sini ya tidak yakin sama sekali terhadap salah satu dari rukun iman, apalagi lebih, atau tidak memenuhi batasan aslul iman, pokok keimanan pada masing-masing dari rukun iman yang enam. Karena masing-masing dari rukun iman yang enam ada batasan minimal, yaitu aslul imannya ada kamalul imannya pada masing-masing. Jadi iman itu bertingkat-tingkat. Ada aslul iman, ada kamalul iman yang wajib, dan tertingginya kamalul iman yang mustahab. Aslul iman, dasar iman. Ya kalau gak ada dasarnya gak ada keimanan sama sekali. Artinya gak memenuhi dasar keimanan ini, tidak bisa dikatakan seorang yang beragama Islam. Batal keimanannya kalau tadinya dia muslim. Itu dasar iman, aslul iman. Di atas aslul iman adalah kesempurnaan iman yang wajib, kamalul iman yang wajib. Kalau gak ada ini, rusak ini, masih ada aslul iman, masih dikatakan muslim, masih ada dasar iman. Yang gak ada kesempurnaan iman yang wajib, tetapi dia berdosa karena harusnya wajib dipenuhi kesempurnaan itu. Berdosa tapi gak kafir. Kalau paling atasnya kamalul iman yang mustahab, kesempurnaan iman yang sunnah. Ini kalau gak ada, gak sampai dosa, apalagi kafir. Enggak kafir, gak dosa. Tetapi terluput keutamaan yang besar, kesempurnaan iman yang mustahab, yang sunnah. Nah, dikatakan seseorang itu meninggalkan salah satu dari rukun iman ketika apa? Totalitas enggak meyakini, enggak mengimani salah satu dari rukun iman, atau dia tidak memenuhi aslul iman, dasar keimanan pada masing-masing dari rukun iman yang enam. Karena masing-masing rukun iman yang enam ada asalnya, ada kamalnya. Ada dasar keimanannya, ada kesempurnaan imannya. Yang harus terpenuhi yang asal iman ini. Kalau perkara yang wajib, ya misalnya tentang iman terhadap malaikat, ada keterangan detail tentang nama sebagian malaikat yang mungkin tidak banyak orang mengetahuinya, tapi sesungguhnya hadisnya sahih misalnya, atau dalilnya sahih. Ketika dia mengatakan saya tidak tahu kalau ada nama, kalau ada malaikat yang namanya ini, mengapa dia mengatakan begitu? Karena belum sampai dalil padanya. Nah itu tidak dikatakan kafir. Dia tidak mengimani bahkan adanya malaikat yang bernama itu. Karena apa? Gak tahu. Itu tidak kafir. Tapi begitu diberitahu, ini loh ada dalilnya sahih, maka dia wajib apa? Mengimaninya. Baik. Kemudian dalilnya adalah hadis Abu Hurairah, iman itu ada 70 atau 60 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah, tiada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Dan sifat malu merupakan bagian dari iman. Ini alasan pendalilannya bahwasanya kata saya di sini saya menyatakan bahwa iman itu 70 sekian ucapan, paling tingginya ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu adalah cabang dari iman. Kalimat itu dari mana saya ambil? Itu maksud saya. Beliau tidak menyampaikan di sini, tetapi saya tambahkan sendiri bahwa itu diambil dari hadis Abu Hurairah. Hadis ini terdapat dalam Al-Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan ya, terdapat dalam riwayat maksudnya Al-Bukhari dan Muslim. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya iman itu ada 70 atau 60 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah memikirkan gangguan dari jalan, serta sifat malu merupakan bagian dari iman. Baik, dari sini dapat kita ketahui dalil bahwasanya ucapan penulis itu berdasarkan dalil dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sedangkan dalil bahwa arkanu sittah, rukunnya ada 6, itu adalah perkataan penulis wa dalilu ala hadhil arkan as-sittah qawluhu ta'ala. Dan dalil yang menunjukkan rukunnya ada 6 adalah firman Allah Ta'ala. Apa saja rukun 6 itu sebutkan oleh penulis sebelumnya? Antum minabillah, engkau beriman kepada Allah, malaikatihi dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa rusulihi dan rasul-rasulnya, wa yaumil akhir dan hari akhir, wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan engkau beriman terhadap takdir, baik perkara yang takdirkan itu baik maupun perkara yang takdirkan itu buruk. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 177 sudah dibacakan tadi, yang artinya bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah bukanlah menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tapi sungguhnya kebajikan ialah beriman kepada Allah, hari kemudian malaikat-malaikat, kitab-kitab dan rasul-rasul. Itu perlu dicatat, Tuhan Nabiyyin itu maksudnya, tafsirnya adalah rasul-rasul. Sehingga rukun, salah satu rukun iman yang enam adalah beriman terhadap para rasul. Dalilnya memang lafadznya nabiyyin, tapi maksudnya adalah para rasul. Bagaimana ayat ini menjadi dalil, disebut sebagai dalil dari rukun iman yang enam? Cara pengambilan dalilnya bagaimana? Yaitu karena disebutkan kata albir dan amanah. Sebutkan kata albir dan kata-kata amanah. Albir itu adalah sebuah istilah yang mencakup seluruh amalan kebaikan, baik berupa akidah maupun selainnya, yaitu seluruh ajaran agama Islam itu albir. Berarti seluruh ajaran agama Islam, Kemudian setelah itu, pada beberapa kata setelahnya disebutkan amana, beriman. Bahwasanya al-bir itu isinya adalah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitabnya, dan para rasulnya. Ini menunjukkan bahwasanya kebajikan yang itu merupakan ajaran agama Islam, itu fokusnya dalam ayat ini adalah tentang bagian keimanan batin. Karena ada kata-kata amana. Sementara al-bir adalah ajaran agama Islam, tapi ada fokusnya yaitu pada kata-kata amana. Keimanan apa? Batin. Keimanan batin. Sedangkan kelima perkara yang disebutkan dalam ayat ini adalah bentuk-bentuk keimanan batin yang pokok dalam agama Islam, sehingga dinyatakan sebagai rukun, tiangnya, suatu yang sangat esensial, pokok. Dari situlah kemudian ulama mengambil, oh ini rukun iman yang jumlahnya dalam ayat ini sebetulnya, dalam ayat ini secara zahir jumlahnya 5, tetapi sebetulnya terkandung 6. Mengapa demikian? Walaupun iman terhadap takdir tidak disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 177 ini, sebetulnya terkandung secara tersirat di dalam apa? Di dalam kata-kata amana billah, beriman kepada Allah. Bagaimana cara memahami kandungan itu? Karena namanya beriman terhadap takdir itu kan berilmu, beriman terhadap ilmu Allah, penulisan oleh Allah, kemudian apa? Yaitu kehendak Allah dan penciptaan oleh Allah. Kan mentakdirkan itu perbuatan Allah, berarti terkandung dalam cakupan beriman kepada Allah. Karena kandungan beriman kepada Allah ada 4, beriman terhadap wujud Allah, dan yang 3 adalah beriman terhadap 3 kekhususan Allah, yaitu kemahesaan Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan nama serta sifatnya. Dengan demikian mentakdirkan adalah salah satu perbuatan Allah, berarti beriman terkait dengan masalah tauhidu, yaitu ar-rububiyah. Maka walaupun secara tersurat tidak disebutkan beriman terhadap takdir dan hanya disebutkan 5 rukun iman saja, tetapi secara tersirat terkandung iman terhadap takdir pada amanah billah. Itulah jawaban bagi pertanyaan mengapa, jawaban dari pertanyaan apa hikmahnya tidak disebutkan atau mungkin mengapa tidak disebutkan iman terhadap apa? Takdir itu di dalam surat Al-Baqarah 177. Memang secara tersurat tidak disebutkan, tetapi secara tersirat ada kandungannya di dalam surat Al-Baqarah ini. Jadi kalau tidak disebutkan secara tersurat, Iman terhadap takdir. Jawabannya karena sungguhnya sudah terkandung di dalam aliman billah. Apalagi ditambah dengan adanya ayat secara tersendiri menunjukkan iman terhadap takdir, yaitu sebagaimana disebutkan oleh penulis di dalam salah satu usul ini, surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Dengan demikian, rukun iman itu ada 6. Satu faedah terakhir untuk teman-teman kita, bahwa lafaz albir dalam ayat yang barusan kita pelajari itu kalau disebutkan sendirian maka mencakup seluruh amalan-amalan dalam Islam, ajaran-ajaran dalam Islam. Tetapi kalau lafaz albir digandengkan dengan lafaz taqwa seperti dalam surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Ini albir disebutkan bergandengan dengan at-taqwa, berlaku kaidah idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Albir kalau disebutkan sendirian mencakup seluruh ajaran agama Islam. At-taqwa juga demikian. Kalau disebutkan sendirian mencakup pelaksanaan seluruh perintah Allah, menghindari seluruh larangan Allah, seluruh ajaran Allah, ajaran Allah masuk ketika dilaksanakan masuk dalam ketakwaan. Tetapi ketika albir dan at-taqwa itu digandengkan, maka albir adalah membawa makna sendiri, at-taqwa membawa makna sendiri. Albir itu satu istilah yang mencakup untuk segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, ucapan dan perbuatan dicintai oleh Allah, itu maksudnya. Tetapi kalau at-taqwa digandengkan dengan albir, maka mencakup meninggalkan seluruh yang diharamkan oleh Allah. Dan kaidah ini juga akan berlaku pada pasangan-pasangan kata yang lainnya, pasangan kata-kata yang lainnya. Oleh karena itu, tadi saya kenalkan supaya nanti bisa besar manfaatnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.